teriak maling bila kau maling jangan berisi. Maling kau maling jangan teriak maling melempar batu sembunyi jangan. Bila kau maling jangan berisi. Jangan teriak maling, melempar batu